Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-34 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang berhijrah ke Habasyah. Perdebatan semakin sengit antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin juga semakin bertambah keras kepada kaum muslimin. Perdebatan semakin sengit antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin, mereka semakin bertambah keras di dalam menekan kaum muslimin. Maka jadilah orang-orang Islam dalam keadaan yang sangat susah di kota Mekah. Akhirnya mereka diperintahkan untuk berhijrah ke tempat yang aman, yaitu Habasyah atau Ethiopia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bi ardil Habasyah malikan la yudlamu ahadun indahu falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fihi." Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak akan seorang pun dizalimi di sisinya. Maka pergilah kalian ke negeri tersebut sehingga Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar dari keadaan kalian sekarang ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Hijrah yang pertama terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-5 kenabian. Mereka terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka berjalan kaki menuju pantai dan menyewa perahu dengan 1/2 dinar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Di antara yang hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama ini adalah Ummu Salamah. Setelah hijrah yang pertama, terjadi kejadian besar di kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram, kemudian membaca surat An-Najm dan beliau sujud. Ketika sampai ayat sujud, dan sujudlah seluruh yang hadir kecuali 2 orang yang sombong, maka tersebarlah berita bahwa orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian mengatakan bahwa sujudnya orang-orang musyrikin karena rasa takut yang menyelimuti mereka ketika mendengar binasanya umat-umat terdahulu sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm. Ketika terdengar kabar bahwa orang-orang Quraisy masuk Islam, sebagian kaum muslimin yang ada di Habasyah seperti Uthman bin Mas'un pulang kembali ke Mekah, dan ternyata mereka mendapatkan kabar tersebut tidak benar. Kembalilah mereka ke Habasyah bersama rombongan yang baru yang jumlahnya lebih dari 80 orang laki-laki dan 18 wanita. Dan inilah hijrah ke Habasyah yang kedua. Maka Quraisy mengirimkan Amr ibnul Aus dan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah dengan membawa hadiah untuk Raja Najasyi dan para tokoh agama Nasrani di sana dengan tujuan menarik kembali orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.